إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada malam hari ini kita masih membahas kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah yang menerangkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Dan pada kesempatan ini ya, melengkapi apa yang lalu dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sangat mementingkan akhlakul karimah. Beliau mengatakan وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ dan Ahlu Sunnah wal Jamaah mengajak untuk berakhlak mulia وَمَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ berbuat yang baik وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا dan mereka meyakini makna sabda Rasulullah SAW akmalul mu'minina imanan yang paling sempurna dari kaum mukminin imannya ahsanuhum khuluqan adalah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, jadi ini di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah juga bahwa mereka juga mementingkan bab akhlakul karimah. Memang yang terpenting adalah bab akidah, keyakinan, dan juga tentunya ibadah. Namun akhlak ini tidak boleh dikesampingkan karena ini merupakan bagian penting daripada agama ini. Maka seorang Ahlussunnah wal Jamaah harus juga perhatian dengan akhlakul karimah. Karena mereka beriman kepada Rasul, beriman kepada apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, sementara Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kaum mukminin yang paling sempurna akhlaknya, imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Maka ini senantiasa diperhatikan oleh Ahlus Sunnah. Oleh karenanya Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau menjadi teladan dalam bab ini. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang beliau dalam surat Al-Qalam, di awal-awal surat Al-Qalam, surat Nun, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau wahai Nabi la'ala khuluqin 'adzim, benar-benar dalam atau di atas budi pekerti yang agung, akhlak yang mulia. Dipuji oleh Allah Azza wa Jal karena budi pekertinya yang sangat mulia. Aisyah radhiyallahu anha juga menceritakan tentang budi pekerti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an. Rasulullah akhlaknya adalah Al-Qur'an. Artinya prakteknya beliau sebagai terjemahan dari Al-Qur'an, sebagai praktek dari Al-Quran. Begitu pula dalam ayat yang lain pada surat apa Al-Ahzab ya, Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Azza wa Jal dengan firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah SAW adalah ada uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa saja yang yarjullah, berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, wal yawmal akhir, dan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan banyak dzakarallah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwani fiddin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan dalam berbagai keadaan beliau. Beliau alaihi salatu wassalam menganjurkan umatnya yang kecil, yang besar, yang tua, semuanya memiliki budi pekerti yang baik. Yang kecil menghormati yang besar, yang besar menyayangi yang kecil, yang alim diberikan haknya. Dalam hadis beliau mengatakan, laisa minna man lam yaham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'lam li'alimina haqqahu. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati yang besar, dan tidak mengetahui hak seorang yang alim, atau tidak mengetahui bagi orang alim yakni haknya. Nah, jadi diberikan masing-masing oleh Rasulullah SAW porsinya. Ya, yang kecil harus diberi kasih sayang oleh yang besar. Yang besar lebih tua harus diberi penghormatan oleh yang lebih kecil. Dan begitu seterusnya. Ya. Masing-masing bisa berakhlak yang mulia dengan yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, juga disebutkan di sini, wa yandubuna ila an tasila man qata'ak wa tu'tiya man haramak wa ta'fu 'amman dhalamak. Dan Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan budi pekerti yang baik ini, mereka menganjurkan untuk menyambung silaturahmi bagi mereka yang memutus. Ya, ketika kerabat pemutus, kita berusaha menyambung. Wa tu'ti man haramak, kita berusaha memberi kepada orang yang tidak memberi kita, apalagi memberi kita. Wa ta'fu 'amman dhalamak, memaafkan orang yang menzalimi. Nah, ini termasuk bagian daripada budi pekerti yang baik tadi. Ya. Orang berbuat buruk kepada dia, dia tidak membalas keburukannya, walaupun sebetulnya secara hukum boleh, tapi harus ukuran. Ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Balasan suatu keburukan, ya, keburukan yang setimpal sama. Nah, tapi ada yang lebih baik daripada itu adalah kita berbuat baik kepada yang berbuat buruk kepada kita. Termasuk dalam hal ini, dalam hubungan kekeluargaan, ada yang memutus silaturahmi, kita justru menyambung. Ada yang menghalangi kita dari sesuatu, yakni tidak memberi, kita justru memberi. Ada yang menzalimi, kita justru memaafkan. Nah, ini derajat yang tinggi, tidak semua orang bisa melakukan itu. Tapi Ahlus Sunnah menganjurkan untuk melakukan itu. Dalam ayat Allah Azza wa Jal mengatakan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, pada surat Fussilat. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Tidaklah sama keburukan dengan kebaikan itu. Tidaklah sama antara kebaikan dengan keburukan itu. Idfa' billati hi ahsan, balaslah dengan cara yang terbaik. Maka tiba-tiba fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, dengan cara seperti itu hubungan antara kamu dengan orang yang bermusuhan denganmu akan berubah, sehingga ka'annahu waliyyun hamim, berubah seolah-olah menjadi teman yang sangat dekat. Ya. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru, dan tidaklah diberi sifat seperti itu kecuali orang-orang yang benar-benar sabar. Jadi yang mampu melakukannya adalah orang yang betul-betul penyabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidak diberi kemampuan seperti itu memang kecuali orang yang punya bagian besar dari kebaikan itu. Ya. Jadi itu anjuran kepada yang lebih baik, ya, yang paling utama seperti itu. Wa ya'muruna bil birril walidain wa silatil arham wa husnil jiwar wal ihsan ilal yatama wal masakin wa ibnis sabil war rifqi bil mamluk. Juga sebagai penjabaran daripada akhlak yang mulia ini, Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, bersilaturahmi, bertetangga yang baik, berbuat baik kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, dan berbuat lemah lembut kepada budak, ya, ketika memang punya budak, ada perbudakan. Ya, jadi ini termasuk pokok-pokok budi pekerti yang baik. Ahlussunnah menganjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, di mana ini merupakan perintah Allah Azza wa Jal, termasuk perintah yang terbesar. Kalau kita perhatikan, setelah Allah perintahkan kita untuk bertauhid, Allah perintahkan kita untuk apa? Berbakti kepada orang tua. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, selalu ayat yang memerintahkan untuk bertauhid seringkali, ya, berikutnya perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, mereka orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita dari sisi kebaikan-kebaikan kita, ya, bermuamalah dengan mereka, dan mereka menjadi termasuk sebab utama masuknya anak ke dalam surga ketika anak itu berbakti kepada mereka. Sebaliknya, ketika orang tua ada, anak tidak berbakti kepadanya, justru itu menjadi sebab masuknya seorang anak ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ketika orang tua itu seandainya pun bukan muslim dan memerintahkan untuk berbuat syirik, Allah masih memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka dalam bab perkara-perkara duniawi. Ya, walaupun dalam bab agama kita enggak boleh mengikuti. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan bila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku, maka jangan kamu ikuti. Tapi berbuat baiklah kepada keduanya, pergauli mereka dengan baik di dunia ini. Nah, sampai sedemikian rupa perintah Allah Azza wa Jalla kepada anak-anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wasilatul arham, bersilaturahmi. Ya, silaturahmi kepada karib kerabat, ya. Dan ini kita ingatkan, silaturahmi yakni maksudnya dalam istilah syariat adalah apa? Menghubungi karib kerabat kita yang ada hubungan rahim. Silatu ar-rahim atau ar-rahmi itu artinya silah, menyambung rahim, ya, rahim artinya ada hubungan rahim keluarga dengan kita. Asal usulnya dari satu rahim di atas sana, ya, hubungan karena nenek kita yang kesekian. Nah, ini namanya bersilaturahim atau silaturahmi. boleh kita baca rahim, boleh kita baca rahm. Silaturahmi benar atau silaturahim juga benar. Nah, ini sangat dianjurkan oleh Islam, ya. Karena kalau kita perhatikan ayat-ayat juga banyak menganjurkan wa atidzal qurba haqqahu, dan berikan kepada karib kerabat hak mereka. Ya. Juga dalam hadis-hadis Nabi SAW beliau mengatakan di antaranya wasilu al-arham, dan sambungnya sambunglah silaturahmi kalian. Ya. Beliau juga mengingatkan dari yang sebaliknya, yaitu memutus silaturahmi, diancam bagi mereka memutus silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'u rahim, tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang memutus silaturahmi. Dan Allah Azza wa Jalla juga mencela dalam ayatnya walladzina yaqta'una ma amarallahu bi ayyusal, orang-orang yang memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ya, memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Nah, ini diantaranya silaturahmi. Allah perintahkan untuk disambung, justru dia diputus. Justru dia memutus. Ya. Jadi ini termasuk perkara yang penting, menyambung silaturahmi dengan karib kerabat kita, dengan kita mungkin mengunjungi, dengan kita memberi, dengan kita berkomunikasi. Ini semua adalah bagian daripada silaturahmi. Wa husnul jiwar, bertetangga yang baik. Tetangga juga diperhatikan oleh Islam, ini termasuk akhlak yang mulia, berbuat baik kepada tetangga kita. Bahkan sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, tetap malaikat Jibril itu berpesan kepadaku, terus berpesan untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai saya menyangka bahwa Jibril akan berpesan tetangga itu untuk diberi harta warisan. Yani sampai Nabi menyangka, karena seringnya beliau malaikat Jibril berpesan, mungkin seakan-akan ya mau dijadikan ahli waris tetangga itu. Ya, tentunya bukan ahli waris, ya, tapi sabda Nabi itu menunjukkan begitu seringnya malaikat Jibril berpesan untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, tidak mengganggu tetangga. Yang mengganggu tetangga justru dicela dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan mengganggu tetangganya. Bahkan beliau mengatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Man la ta'man jaruhu, man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Seseorang yang tetangganya enggak merasa aman dengan keburukannya. Ya, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Jadi ini tetangga yang dikhawatirkan kalau begitu, ya. Terhadap yang lain, orang lain khawatir kalau mau pergi, wah jangan-jangan tetangga saya ini mau ngapain lagi. Nah, ini orang yang seperti itu kondisinya, Nabi katakan dia bukan orang yang beriman. Ya, ini ancaman bagi orang yang tidak berbuat baik kepada tetangga. Makanya di satu sisi kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, dan sisi lain kita dilarang mengganggu tetangga kita bila kita benar-benar orang yang beriman. Wal ihsan ilal yatama, juga berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ya, berbuat baik kepada anak yatim. Anak yatim adalah man mata abuh wa huwa dunal buluh. Yatim adalah seorang yang ayahnya meninggal sementara dia belum balig. Nah, itu yang namanya yatim. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka secara khusus, karena mereka seorang yang sangat membutuhkan kebaikan dan kasih sayang. Ya, dia kehilangan seorang yang memperhatikan berbagai urusannya. Sang ayah sebagai kepala keluarga yang memperhatikan kehidupan kesehariannya, memberikan kasih sayangnya, sudah tiada, tinggal ibu. Ya, sementara ibu adalah seorang yang lemah, mungkin untuk mencari nafkah juga susah. Nah, di sini Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada al-yatama, anak-anak yatim tersebut. Ya. Dalam ayat banyak Allah Azza wa Jal memberikan dorongan untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ya. Di antaranya juga ancaman untuk berbuat jahat kepada anak-anak yatim, makan harta anak yatim. Ya. Misalnya dalam firman Allah Azza wa Jal, Allah mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Dan mereka yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, sesungguhnya mereka makan api. Ya. Dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Ancaman bagi mereka yang berbuat jahat kepada anak-anak yatim. Sementara dalam ayat yang lain Allah menganjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Dalam ayat disebutkan wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Katakan kepada mereka, islahun lahum khair, memperbaiki untuk mereka itu, perbuat hal yang maslahat untuk mereka merupakan suatu kebaikan. Dan bila kamu campur hartamu dengan mereka dalam urusan makan minum keseharian, itu mereka adalah saudara-saudara kalian. Dan Allah Maha mengetahui siapakah yang ingin memperbaiki dan siapakah yang ingin merusak. Ya. Nah, inilah sedikit anjuran dalam ayat Quran tentang apa? Berbuat baik kepada mereka anak-anak yatim. Dan bagi mereka yang berbuat kebaikan, menjamin mengasuh anak yatim, Nabi katakan ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dan seorang yang menanggung anak yatim seperti dua jari ini, dekat di surga kelak, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal masakin, berbuat baik pula kepada orang-orang miskin. Wabni sabil, dan kepada ibnu sabil, seorang yang dalam perjalanan, ya, sebagai ibnu sabil ketika mereka kekurangan, apalagi ya warifki bil mamluk, dan berbuat baik kepada budak, yakni bila memang memiliki budak. Wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala'i wal baghi. Ahlussunnah juga melarang keras dari perbuatan al-fakhr, membanggakan diri, wal khuyala, sombong, wal baghi, berbuat jahat kepada yang lain, wal istitala 'alal khalqi. Ya. Yani menyombongkan diri, berbuat lancang kepada makhluk, kepada yang lain. Ya, haqqan aw bi ghairi haqq. Ya. Jadi di sini juga Ahlus Sunnah memperhatikan bab ini, di samping memerintahkan kepada yang baik juga melarang dari yang buruk. Ya, al-fakhr, sikap menyombongkan diri, berbangga diri. Ya, bagi ini juga sifat-sifat yang tercela. Dalam hadis banyak disebut, bahkan sebagiannya juga dalam ayat Al-Qur'an, Allah Azza wa Jalla mencela sikap-sikap seperti ini, bangga diri dan sombong. Ya, bagaimana Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah Azza wa Jalla karena sikap sombongnya. Ya, Fir'aun, Namrud, dan orang-orang yang seperti itu, orang-orang jahat, ya, identik dengan sifat-sifat sombong, bangga diri. Mereka semuanya dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunjukkan bahwa mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat lemah. Ya. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, inna allaha awha ilayya an tawadu'u hatta la yabkhara ba'dukum ala ba'd wa la yabghi ba'dukum ala ba'd. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepadaku agar kalian saling bertawadhu' di antara kalian, supaya sebagian kalian tidak menyombongkan diri kepada yang lain, supaya kalian tidak berbuat jahat terhadap yang lain. Kalau kita perhatikan hadis ini, jadi kalau begitu di antara sumber kejahatan di antara makhluk, ya, sumber kezaliman di antara makhluk adalah apa? Sifat sombong ini. Ya, karena dalam hadis Nabi katakan bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepadaku supaya saling tawadhu. Tawadhu lawan daripada sombong. Supaya apa? Supaya tidak saling apa? Berbuat jahat satu dengan yang lain. Jadi kalau begitu dengan tawadhu insyaallah tidak ada kejahatan. Dengan sombong maka akan terjadi kejahatan sebagian terhadap yang lain. Nah, makanya di sini Islam sangat memperhatikan bab ini juga, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mereka menganjurkan untuk bertawadhu dan menjauhi sifat-sifat yang tercela, yaitu membanggakan diri dan sombong serta berbuat jahat kepada makhluk. Wa ya'muruna bi ma'ali al-akhlaq wa yanhauna 'an safsafiha. Mereka memerintahkan untuk berbuat akhlak yang luhur sesuai dengan Islam, tapi ya, budi pekerti yang baik, akhlak yang luhur ini yakni timbangannya dengan Islam, jangan dinilai dengan timbangan adat istiadat yang sebagian adat dengan yang lain berbeda. Ada di sini Jawa beda dengan di Sumatera, beda dengan di Madura, ya, beda mungkin di sana Minahasa, beda lagi dengan di mana sana Irian Jaya, beda lagi di Afrika, ya kan, itu kalau timbangannya adat. Tapi tentunya kita sebagai muslimin, budi pekerti yang mulia, akhlak yang luhur, ditinjau dari agama. Nah, itu yang diperhatikan oleh Islam. Wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadha wa ghairihi fa innama hum fihi muttabi'una lil kitab wa sunnah. Dan semua yang mereka perbuat, yang ahlu sunnah perbuat, yang ahlu sunnah berkata dengannya dalam bab ini dan yang lain, selalu ahlu sunnah itu mengikuti Al-Quran dan hadis. Nah ini, jadi dalam bab akhlak pun mengikuti Quran dan hadis, bukan adat istiadat, tapi selalu tinjauannya kepada Quran dan hadis, timbangannya dengan Quran dan hadis. Wa tariqatuhum yadinul Islam alladhi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan cara mereka yang mereka tempuh, jalan mereka yang mereka tempuh, itulah agama Islam yang Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad dengannya. Kalau kita ingin Islam yang benar, ya ini jalannya, itu ini, ya. Dari awal kita sebutkan, dari mulai bab apa? Iman kepada Allah Azza wa Jalla, ya, kemudian prinsip-prinsip akidah, terus sampai sekarang bab apa? Akhlak. Nah, inilah agama Allah. Ya, inilah yang Rasulullah diutus dengannya. Bila kita betul-betul ingin Islam yang murni, ya itulah Islam yang murni. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, lakin lama akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu sataftarik. Tapi ingat bahwa ketika Nabi mengabarkan bahwa umatnya akan terpecah, ala salatin wa sab'ina firqah, menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu golongan. Siapa dia? Wahia al-jamaah. Yang dimaksud adalah al-jamaah seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain annahu qala, beliau bersabda, hum man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah siapa saja yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku di atasnya pada hari ini. Nah, itulah satu golongan yang selamat, yang kemudian disebut dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, atau sebutan lain at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong Allah, atau istilah lain al-jamaah atau ahlu sunnah wal jamaah. Itulah dia, ya. Nabi mengabarkan ada 73 golongan dari umat ini, satu yang selamat dari ancaman masuk neraka, yaitu mereka. Ini sudah digariskan oleh Rasulullah Rasulullah tidak membiarkan mereka mencari-cari tanpa ada petunjuk, ya, sehingga bingung mencari yang mana yang selamat ini. Tapi Nabi telah memberikan petunjuk yang jelas dengan bahasa yang global, singkat dan padat, yaitu apa? Al-jamaah, atau siapa saja yang mengikuti aku dan para sahabatku. Mengikuti dalam bab apa? Dalam bab agama ini secara utuh. Keyakinannya ikut Nabi SAW. Ibadahnya ikut Nabi SAW. Akhlaknya ikut Nabi SAW. Bukan mengambil Islam sebagian saja tanpa yang lain. Ikut Nabi ibadahnya, akidahnya tidak. Ikut Nabi akhlaknya, akidahnya tidak. Tidak. Bukan begitu. Tapi secara utuh. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatan. Wahai orang-orang beriman, masuklah Islam secara menyeluruh, utuh, jangan sepotong-sepotong. Saral mutamassikuna bil Islamil mahd al khalis anisy-syaubi hum ahlus sunnati wal jamaah. Jadi kesimpulannya kata beliau, sehingga jadilah mereka yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, al khalis, yang bersih dari kotoran-kotoran, adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, merekalah yang dimaksud oleh hadis ini. Wa fihi musiddiqun wasyuhada wassalihun. Di tengah-tengah mereka ada orang yang tingkatannya tinggi, yaitu as-siddiqun. As-siddiqun ini tingkat di bawah para nabi, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ada asyuhada, tingkatan yang di bawahnya para syuhada yang mati syahid. Ada tingkatan di bawahnya as-salihun, orang-orang yang saleh. Wa minhum a'lamul huda, di antaranya adalah para imam petunjuk yang membawa petunjuk di umat ini. Wa masabihud duja, ibarat lampu-lampu di tengah kegelapan malam. Mereka para ulama, ulul manaqibil ma'thurah, para pemilik keutamaan yang diriwayatkan dari Nabi, wal fadail al-madhkurah, keutamaan yang disebut. Dan di antara mereka ada juga para mujaddid, para pembaru umat ini. Wa fihim a'immatuddin, di antara mereka ada tokoh-tokoh agama. Alladzina ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim, yang kaum muslimin telah sepakat mereka di atas petunjuk dan betul-betul mengerti bab agama ini. Wa muta'ifatul mansurah, merekalah yang disebut dengan kelompok yang ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Alladzina qala fihimun nabi, yang Nabi SAW sebut mereka dalam hadisnya, La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi mansurah, masih akan tetap ada sekelompok dari umatku di atas kebenaran. Mereka senantiasa ditolong oleh Allah. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan mencelakakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Waman wala man khadalahum, tidak akan mencelakakan mereka orang yang tidak mau menolong mereka. Hatta takum as-sa'ah, sampai hari kiamat bangkit. Nas'alullah an yaj'alana minhum, kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menjadikan kita di antara mereka, agar Allah menjadikan kita sebagian dari mereka. Wa an la yuziqa qulubana ba'da id hadana, dan agar Allah tidak menyelewengkan kalbu kita setelah Allah memberikan petunjuk kepada kita. Wa an yahaba lana min ladunhu rahmatan, dan kita mohon kepada Allah agar memberikan kepada kita semua kasih sayangnya dari sisinya. Innahu huwal wahhab, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pemberi. Wallahu alam, wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.